Untuk malam ini, saya teruskan untuk membahas makanan-makanan yang ada di neraka. Jadi kita bisa membayangkan hidangan yang tersedia. Kalau ya, jadi yang nggak enak, belum tentu nggak enak ini. Tapi enaknya di sini adalah enak jebakan. Kalau minggu kemarin kita bahas Dorik. Masuk aja, masuk. Sini aja nggak apa-apa. Sini, Dik. Masuk, Dik. Ke samping. Atau duduk sini. Waalaikumsalam. Lagi gak enak apa? Enggak, ini tadi rencanaan mau enak-enak. Jadi pembelakian itu diserang. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas Torik, di mana makanan tersebut bisa membuat seseorang menjadi dot, nyimpang, macam-macam, karena dia merasa gembira dengan apa yang diterima, padahal yang diterima itu siksaan. Sekarang kita masuk ke makanan zakum. Az-zakum. Di Al-Quran, az-zakum ini tidak diterangkan, hanya seperti pohon berduri gitu saja. Tafsir-tafsir yang ada juga membayangkan yang ini seperti pohon berapi, pohon ini. Sebenarnya tidak ada masalah, sesuatu yang neraka itu sesuatu yang tapi ini enggak cocok untuk siar saat ini ya. Di mana anak-anak muda sekarang itu mereka berpikir kreatif ya. Kalau kita berikan sesuatu yang gimana ya? Bukan, enggak masuk akal atau apa? Mereka malah mengejar sesuatu yang akhirnya kita sendiri kadang-kadang pening untuk menjawabnya. Anak sekarang bukan seperti anak kemarin. Kalau dulu kita dikasih tahu apa, ya kita terima, kita percaya. Tapi kalau sekarang mereka akan membantah. Mereka akan terus bertanya terus. Sehingga kadang-kadang kita sendiri kewalahan. Kenapa, Mas? Juga. Bukan karena itu saja. Pola pikir. Mereka sekarang sudah cukup informasi, terus logika itu mereka berjalan. Dengan semakin tingginya ilmu pengetahuan, otomatis memancing logika seseorang untuk selalu berkembang. Nah, dengan logika yang berkembang, otomatis pemahaman Al-Quran sendiri yang oleh ulama dulu sudah cukup maju, mau nggak mau harus berubah kurikulum untuk sistem pengajaran sekarang. Jadi ingat, kurikulum berubah, konten tetap. Jadi isi tetap, Quran nggak bisa diubah. Cuma cara menerangkan berbeda antara dulu dengan sekarang. Dahulu nggak ada internet, nggak ada buku, nggak ada televisi. Sehingga ulama juga kesulitan untuk mengusulnya, sehingga mereka mengajarkan sesuatu itu semi-doktrin. Tapi sekarang, anak-anak sekarang kalau didoktrin, dari 100 orang anak, 90 melarikan diri, yang 10 tinggal sambil berpikir, bertanya-tanya, dan kita nggak tahu apa yang ada di dalam benak mereka. Kalau kita menerangkan semacam ini berduri atau apa, kita sendiri akan bingung. Loh, ini makanan. Tapi pohon ada api berkepala. Hanya kita menerangnya berdasarkan itu neraka, pasti sesuatu yang mengerikan. Mengerikan secara penampilan. Tapi bagaimana mengerikan secara esensi, ini malah belum tersentuh. coba dilihat di buku, apa konotasi atau kode makna dari huruf zai? Halaman berapa? 168. Oke. Okay. Nah, ternyata buah pohon ini buahnya dimulai dengan huruf zai yang bermakna energi. Mulai paham. Dan Khof halaman 270, jadi jangan ditutup Zaid, halaman 168 lalu 270. Khof itu reflection, pemikiran, perenungan, juga pelaksanaan perintah dari hukum-hukum pencerminan yang tidak bisa berubah, sudah merupakan sunnatullah, harus berlaku seperti itu, harus dilakukan seperti itu. Jadi mau nggak mau, kalau sudah di kof, seseorang harus melakukan seperti apa yang telah diperintahkan. Jadi kalau kita mempelajari huruf kof, cermin, kalau kita berkaca, kenapa sisi kanan menjadi sisi kiri? Tapi kenapa atas kok nggak bisa berubah jadi bawah? Tangkulan. Itu sebenarnya juga sudah sunatul loh. Bahwa untuk abul minallah nggak mungkin terbalik. Tapi untuk abul minanas, kadang persepsi itu bisa berubah. Apa susahnya loh kalau mau cermin itu atas bawah kiri kanan dibolak-balik semua. Tapi demi kebaikan manusia, atas bawah ditetapkan, kanan kiri baru terbalik. Kalau Allah mau, tidak ada sesuatu yang enggak bisa. Kita percaya semacam itu karena Allah menciptakan semacam itu. Kita percaya bahwa manusia itu seperti ini karena kita diciptakan seperti ini. Kita menamakan itu bebek karena kita sudah terbiasa bahwa yang namanya bebek itu kakinya seperti ini, ininya seperti ini. Tapi coba kita menggambar bebek dan lukisan mulutnya diubah seperti misalkan paruh ayam. Udah gak ketemu. Jadi sesuatu itu kita pahami, sesuatu itu kita mengerti karena Allah telah mensunahkan, memenahkan mulai pertama seperti itu. Ini. Jadi semuanya serba diperhitungkan, semuanya serba sudah dipersiapkan. Tidak ada kesalahan sedikit pun di sini. Sehingga semuanya akan tampak normal. Sehingga kalau sesuatu di luar kewajaran, di luar apa yang kebanyakan, maka kita menganggapnya aneh. Seperti ada hewan cacat, ada hewan gini. Bagi Allah itu bukan hal aneh. Bagi Allah itu memang sudah di sunatullah bahwa ada sesuatu kelainan. Harus seperti itu. Tapi bagi kita, karena itu lain daripada yang lain, maka itu dianggap sesuatu yang aneh atau penyakit mungkin. Atau sesuatu yang gak wajar. Tapi bagi Allah, itu memang sudah diciptakan semacam itu. Tidak ada sebuah kebetulan bagi Allah. Tidak ada sebuah kesalahan bagi Allah. Dan Allah punya skenario terhadap segala sesuatu yang telah diciptakannya. Tidak ada satupun yang sia-sia. Kita harus percaya itu. Misalkan ada lahir bayi cacat. Waduh, Allah salah bikin. Enggak. Ini Allah enggak salah bikin. Allah memang berniat menciptakan semacam itu, tetapi melalui proses yang bisa diterima oleh akal manusia. Ternyata ibunya salah minum obat. Ternyata ini seperti ini. Tetapi Allah sendiri sudah mempersiapkan jangka ke depan setelah anak itu lahir. oh nanti rezekinya semacam ini, nanti dia semacam ini, besarnya semacam ini, atau dia umur sekian meninggal, skenarionya sudah kun fayakun. Jika Allah sudah menerapkan ketentuannya, fayakun, maka sebaiknya segala sesuatu harus seperti ketentuan. Ini ada kata sebaiknya. Karena kata ini, coba perhatikan. Mas Yudin, besok diundang oleh Bapak Presiden. Datang atau enggak? Lain kan? Lain lagi kalau dapat. Sebaiknya datang. Apa? Konotasi dibalik. Mas Yudin, besok diundang Bapak Presiden. Datang atau enggak? Datang. Mas Yudin, besok diundang Presiden. Pasti jawab. Kata sebaiknya di sini, kalau enggak kita lakukan, kelihatannya seperti ada konsekuensi yang menunggu. Pak, baik sebaiknya. Maka. Kaf diberikan kepada sebuah sifat, keutamaan sifat, wawu, periode, nun, ketentuan. Jadi sebaiknya ditujukan kepada keutamaan yang dikun tadi. Sebaiknya dia melaksanakan ketentuannya pada waktu telah diberitahu. Atau juga bisa banyak makna kun. Kalau Allah sudah mengkun, pak, ya, kaf, kaf, wawu nun. Jadi seseorang itu hidupnya, periodenya, waktunya, semuanya sudah komplit. Bisa dilihat pun, maka sempurnalah ya. Sempurna di sini, umurnya sudah ditentukan, rezekinya sudah diberi, panjang hidupnya sudah ditukun payah. Jadi, disinilah perlunya kita, bagaimana kita bisa menginjak ke taraf mutakin, sehingga segala sesuatunya, kita bisa melihat segala sesuatunya itu melalui kacamatanya Allah. Istilahnya seperti itu. Dengan cara seperti itu, maka selamatlah kita. Kisahkan. Saya berencana untuk bersinergi dengan Pak Sis. Ternyata Pak Sis memakai kacamata warna biru. Saya nggak memakai apa-apa. Pada saat melihat sesuatu, Pak Sis bilang, Pak Didi, ini biru. Enggak, Pak Sis. Ini putih. Pada saat Pak Sis melihat warna ungu, Pak Didi, ini ungu. Enggak, Pak Sis. Ini merah. Ini kalau kita melihat dari sudut yang berbeda. Nah, kalau kita takwa, tak diri of bercermin, takuloh, berdiri yang selalu bercermin dengan Allah, berarti kita memakai kacamatanya Allah. Kalau Allah bilang merah, ya kita merah. Karena Allah, ternyata kita pakai kacamatanya sama dengan kacamata dipakai Allah, istilahnya gitu. Ya kan saya sinergi dengan Pak Sis. Misalkan Pak Sis pakai kacamata biru, saya juga harus pakai kacamata biru. Sehingga apa yang dilihat Pak Sis, persis sama dengan apa yang saya lihat. Nah, inilah cara pemahaman Al-Quran atau Sunnatullah. Kalau kita berbeda, pada saat Allah menemukan A, kita nanti akan ngomong B. Karena kacamata yang kita pakai, loh, api kan gini, kenapa Allah menceritakan gini, loh. Akhirnya kita berani mengajari Allah mengenai kebaikan. Padahal Allah itu sumber kebaikan, gak ada yang lebih baik daripada Allah. Ini kalau kita memakai kacamata yang berbeda. Tapi kalau kita selalu bercermin sama dengan apa yang diharapkan Allah, maka dalam pemahaman kehidupan, dalam pemahaman Al-Quran, dalam pemahaman hadis, kita nggak akan tersesat. Karena aturan Allah sendiri sebenarnya konsisten. Lah nggak kelihatan konsisten karena kita ada perbedaan persepsi antara yang dimaui Allah, yang diajarkan Rasul, dengan pemikiran kita. Ini yang paling sering. Nah, dengan perbedaan pola sekarang kita balik ke kata Jakub. Karena perbedaan pola pikir sehingga kita membayangkan, oh pohon Jakub, pohon yang gini, pohon yang gini, pohon yang gini. Tapi dengan kita memahami makna huruf, akhirnya nanti yang kita tahu pohon Jakub itu jauh lebih mengerikan daripada sekedar pohon yang tampak mengerikan. Jahit di sini adalah energi, kos pemikiran, perenungan, pelaksanaan perintah, pencerminan, pantulan, juga bisa berarti lemparan, wawu, periode, mim sesuatu. Jadi yang namanya pohon sakum adalah, tadi sudah hampir disebut, sebenarnya seperti energi. Makanan untuk menambah tenaga. Jadi seperti kita diinjek untuk bangkit lagi. Itu bisa juga jahit, energi itu rata-rata berhubungan dengan kalor, panas. Sehingga kalau makan itu, kita akan berhitungnya, kumobios, keringetan mungkin jadi liar atau apa, nggak tahu. Karena di situ ada energi. Dan kof itu memperkuat pemikiran kita. Wah, bahwa nanti itu seperti ini, bahwa nanti gini. Itu semua akan dikuatkan. Dan kita juga akan semakin kuat untuk juga ingat kata kuat. Kata kuat itu dari kof, wawu, Islam mengajarkan seseorang masih selama masih sadar mata berkedip dia salah. Hof berpikir, hof merenung, wawu periode selama tadi. Jadi diri itu bisa dikatakan kuat selama dia masih bisa berpikir. Ini sekalian hubungannya dengan huruf khof. Jadi khof, reflection. Salah satu maknanya reflection adalah berpikir. Wawu, periode, selama, waktu itu, tak diri. Jadi yang dinamakan kita masih kuat adalah selama diri kita masih bisa berpikir. Tapi kalau kita sudah tidak bisa berpikir, maka kita dikatakan sudah tidak kuat. Dan tidak pernah sholat. Alias sudah bukan gila. Karena orang gila sudah tidak bisa berpikir. Pikirannya dia sudah di luar konteks kewajaran seorang manusia pada umumnya. Persepsinya sudah nyimpang dua kali. Jadi dengan seseorang diberi saku, maka dia akan bangkit kekuatannya. Yang tadinya dia loyo, habis dihancurin, diberi makan saku, dia akan bangkit lagi, tunggu sisa berikutnya lagi. Ini jauh lebih mengerikan. Dan ini berlaku untuk, gak tahu, waktu yang tidak bisa ditentukan. Selama-lamanya. Nah, kalau kita menerangkan semacam ini, anak sekarang mungkin nyaut. Dan mereka akan pasti ngeri sendiri. Karena mereka tahu apa itu energy drink. Kalau untuk sesuatu yang nikmat, gak apa-apa energy drink. Tapi kalau untuk menerima siksa, energy drink itu sungguh sesuatu yang malah lebih mengerikan. Nah, di Al-Quran ada dua bentuk kata zakum. Yang satu berupa definitif, az-zakum. Yang satu berupa kata jadian, zakum. Gitu saja. Nah, ini yang nggak pakai, yang bukan definitif, yang nggak pakai al di depannya. Dan nanti dengan yang definitif yang pakai al dan zaidnya itu ada tasdid, ternyata ayat yang menerangkan di belakangnya itu berbeda. Maksudnya menurut huruf yang menyusunnya. Kalau di sini zaidnya nggak ada tasdid, khofnya yang ada tasdid. Maka di sini adalah energinya nggak seberapa tinggi, tapi seperti ini saya nggak bisa. Ini langsung dibaca ayatnya. Dan yang kedua, ini yang energinya double. Ajukan. Aduk, ya. Sehingga ternyata dengan energi yang double, dia akan merasakan energi makanan tersebut akan berubah menjadi kalori yang sangat panas di dalam perutnya. Ini Al-Quran sudah nerangkan ternyata. Ya bisa dibayangkan lah orang minum energi ya. Jadi ya Al-Quran sudah nerangkan. Pakai minyak zait yang mendidih, panas, perut akan panas. Kalau perut sudah panas, orang akan kalap. Apapun akan tabrak, sisaan apapun dia nggak pilih kasih, nggak pilih-pilih ya. Oke saja lah. Dan itu lari ke kof. Kepala. Dan itu juga lari ke kof. Ternyata orang itu dibikin perkasa. Jadi ini ada dua pengertian ya. Dulu dia di dunia merasa kuat, merasa perkasa, merasa gak terkalahkan, sehingga sampai dia berani kepada Allah. Di neraka pun dia dengan makanan zakum, dia akan dikuatkan oleh Allah. Dibikin perkasa. Untuk apa? Agar menerima siksaannya semakin nikmat. Ini bisa tertawa kita sekarang, tapi nanti nangis ya karuan pada saatnya. Jadi memang antara huruf dengan ayatnya nggak berbeda jauh, tapi yang energinya cuma satu, nggak seberapa. Jadi ada dua, mungkin. Yang ini yang sudah matang. Ini belum begitu matang buahnya. jadi ini cukup sangat mengerikan. Jadi bahwa, dan kita sudah mengenal berarti ya jenis-jenis makanan ini selama di dunia ini. Bahkan ada yang merasakan. Ada yang merasakan. Seperti orang minum alkohol, mabuk, dia akan kuat. Mushroom itu atorik. Semacam efeknya, ya. Jadi, dia akan nyimpang. Bisa tertawa, bisa nangis, bisa gini. Kalau zakum, seperti energy drink atau makanan kuat, suplemen penguat. Jadi begitu dia dikasih suplemen ini, efek pertama adalah perutnya pasti merasa panas, energi di sini. Dan yang kedua, dia akan lari ke kepala, sangat-sangat panas. Dan ketiga, setelah itu dia akan menjadi orang yang perkasa. Setelah itu, baru dihancurkan. Dan berulang-ulang semacam itu. Karena di sini ada pau. Jadi, gimana? Dengan persepsi yang selama ini kita ngerti dari makanan-makanannya dari neraka, zakum, torik. Ini sudah ada yang diterapkan di dunia. Saya kan nanti banyak. Ada seorang yang itu kuasa yang panas. Kemudian dia menuju di luar. Sampai tempat tidur di sana. Gak tahu, Allah alam ya. Sehingga dia aja merasakan setitik aja ya. Sehingga ya Allah alam. Makan sambal warna. Jadi ini makanan-makanan. Lalu setelah itu saya coba membahas untuk kata Sulaiman, nama-nama nabi. Makanan cukup dulu tadi. Saya sudah keingetan kepada saya. Saya pun mulai tertawa, tapi orang bayangkan gak enak, sama sekali gak nyaman. Tapi itu peringatan buat kita. Jadi neraka itu kadang-kadang isinya bintang film yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, begini yang seksi-seksi, terus makanannya enak-enak ya, energy drink. Akhirnya kita bahas nama Sulaiman. Ini sudah seperti yang bilang bahwa untuk aturan-aturan ini di Nahwu Shorof belum ada. Jadi karena saya nemukan usul Nahwu sama usul Shorof karena mempelajari huruf, ternyata ada aturan di dalam Al-Quran dan banyak. Sehingga sebuah kata ditambah sebuah kata, dia akan tercipta menjadi sebuah kata yang baru. Contoh yang mudah, jamil, jamak dengan mal. Mimlam, sesuatu yang bernilai, jin dengan mil, pengonsentran sesuatu, jamak. Jadi pengkerucutan nilai-nilai. Begitu juga dengan nama Nabi Sulaiman. Kalau kita perhatikan di sini, Sulaimana. Ternyata kalau kita pecah, adalah berupa bentuk dari kata salam dan iman. Ternyata nama ini untuk mengkonter anggapan dari pihak orang-orang di luar Islam. Al-Baqarah 102 yang menyisakan mengenai Nabi Sulaiman. Jadi di mana Nabi Sulaiman banyak dituduh melakukan sihir, ternyata nama Nabi Sulaiman alaihi salam sudah meng-counter hal tersebut, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah salam dan iman. Berarti bukan sihir. Dilandasi dengan pelaksanaan dan didasari dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan sesuatu yang sihir. Kita tahu kata salam yang melandasi juga kata islam. Si implementasi yang ditujukan dan sesuatu aiman ya min nun ya segala sesuatu min sesuatu nun kepada ketentuan. Jadi di sini Nabi Sulaiman mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan segala sesuatunya adalah untuk salam dan berdasarkan keimanan. Dan karena memang di sini salam, berarti otomatis karena ini yang menamakan adalah Allah. Di mana kita tahu kalau Allah sudah menamakan sesuatu itu adalah sebuah perintah, sebuah sunatullah, maka tidak salah kalau Nabi Sulaiman adalah salam. Bisa melakukan segala sesuatunya. Di mana perkembangan ilmu pengetahuan Dan kita tahu di Al-Quran menceritakan surat Ahzab An-Naml, ya, di mana orang pada waktu Nabi Sulaiman menginginkan singgasana pindah, jin menawarkan diri, ditolak oleh Nabi Sulaiman. Lalu ada orang ulama di antara yang hadir, dia mengajukan diri untuk bisa melawan perintah. Apa jawaban dia? Berdasarkan ilmu, bukan sihir. Begitu mata berkedip, singgasana itu sudah pindah. Bisa dibayangkan teknologi yang telah dibuka melalui Zabur maupun Taurat. Zabur Taurat dibuka oleh ulama pada saat itu. Bisa seseorang memindahkan singgasana Ratu Babi dalam satu kejapan mata dari kerajaannya ke kerajaan Sulaiman Alaihissalam. Itu baru Taurat dan Zabur. Belum Injil dan Al-Quran. Jadi kalau kita memakai perbandingan semacam itu, di mana sudah sunatullahnya Allah bahwa Al-Quran itu kitab yang paling sempurna, yang disempurnakan terakhir. Maka kalau kita mau membuka Al-Quran, efeknya adalah jauh lebih dahsyat daripada Taurat, Zabur, maupun Injil. Dan kita harus paham, tiga kitab ini jatuh kepada satu kelompok, yaitu Bani Israel. Kita tahu makna Israel. Kita tahu juga makna Yahudi. Ya, dengan kata Huda. Ditambah kitab, tiga. Tapi ingat, itu belum sempurna, sehingga mereka ada sedikit missing link, sehingga mereka akhirnya membuat kesalahan di yang... Semacam kalau kita membuat sebuah reaksi kimia atau sebuah elektronik atau kita bikin software, karena itu belum sempurna pasti ada dapat bug. Bug di sini adalah semacam istilahnya kalau software jeda kesalahannya. Bug sendiri artinya kutu. Jadi sebuah software yang terdapat bug di situ cenderung untuk overhang. Dan Al-Quran sama sekali tidak ada bug. Makanya gitu, kalau udah ngomong software, kalau memang kita sebagai anak komputer, kita akan mudah untuk ngomong juga masalah Al-Quran. Bahwa di Al-Quran sama sekali tidak ada bug. Tidak ada kutu, tidak ada sebuah cacat yang kecil. Pinhul, lubang, kelemahan. Tapi pada Taurat, Zabur, maupun Injil, masih terhadap bug. Tapi walaupun dia terdapat, ternyata oleh manusia kalau itu dieksplor bisa menciptakan peradaban yang luar biasa. Di mana juga di situ dibantu jin. Jin mengembangkan ilmu pengetahuan juga. Jin berbeda dengan manusia. Kalau kita manusia, ulamanya pintar, ada umur 100 tahun, meninggal. Kalau ilmunya lupa menurunkan, hilang. Tapi kalau jin, dia akan turun menurun, tidak ada ilmuwannya yang meninggal sehingga ilmunya mulai pertama sampai nanti kiamat mungkin. Iya. Total yang hidup ya, total yang hidup memang iya, karena dia nggak mati, kita mati. Ya, karena udah ada deal, ada MOU dengan Allah. Tapi itu juga bukan sesuatu yang enak. Kalau kita pas dapat strata yang tinggi, enak hidup terus. Tapi begitu kita kena budak sampai kiamat. Karena kehidupan jin sama juga dengan kita manusia, ya. Mereka ada yang Muslim, mereka ada yang Nasrani, mereka ada yang Yahudi, kesalahannya. Ada yang nggak beragama sama sekali. Ada yang usil, ada yang taat, ada yang gini. Jadi, dan mereka juga sama sifatnya manusia. Makanya surat An-Nas, yuwaswisu fi jidri minal jinati wan-nas. Jadi mereka juga punya was-was sewaktu-waktu perasaan-perasaan yang timbul sama dengan kita. untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik, untuk usil, untuk ya seperti kita. Jadi kalau kita pas posisi ditakdirkan Allah hidup yang makmur sampai kiamat nggak apa-apa. Tapi ternyata sudah sunatullah, seenak-enaknya orang. Ternyata kadang-kadang kalau udah tua terucap sebuah apa? Aku bosan, aku kesel, aku ingin nemuin singgapi urip. Saya sering dengar orang yang umurnya sudah lanjut, ternyata mereka ada kejenuhan ingin bertemu dengan penciptanya. Jadi memang sudah sunatullah bahwa dunia ini bukan untuk dihuni selamanya. Ini hanya untuk enak sekejap saja. Dan memang sudah nasnya ini hanya untuk permain mata ulur, ya, permainan yang kesenangan yang menipu ya. Bahwa ada perbedaan signifikan antara apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya mengenai dunia ini dengan titik pandang manusia dengan apa yang dilihat dunia ini tanpa Allah dan Rasul. Sehingga kalau ini diketemukan akan timbul konflik, yaitu antara hukum Allah dan hukum masyarakat. Ini sering. Kadang-kadang hukum masyarakat mendominasi sehingga hukum Allah bisa dikalahkan. Hukum masyarakat bisa berubah tiap periode, hukum Allah tetap mulai awal sampai akhir. Jadi kita balik, kalau memang sudah semacam ini, jadi kita bisa mengkontar apa yang ada di dalam Injil. Karena di dalam Injil kalau kita lihat surat Raja-Raja, perjanjian lama, mereka bercerita tentang Nabi Sulaiman itu sungguh tidak. Tidak ada respect. Jadi semuanya sudah dikonter oleh nama Nabi Sulaiman, Nabi sendiri. Sehingga apa yang diterangkan di Injil itu kita bisa. Dan ini juga bisa untuk mengkontar bahwa mereka ternyata memandangnya dari hukum masyarakat di mana berubah-ubah tiap waktu untuk melihat pada zamannya Nabi Sulaiman. Paling gampang lah gini, pada saat zaman dahulu, pada saat mungkin nggak peduli di mana, di Indonesia, di China, di Barat, orang kita nyebut. Hukum masyarakat dulu, orang nikah lebih satu nggak ada masalah. Di Inggris, pada saat raja-raja. Nabi Sulaiman, Nabi apa, banyak. Tetapi hukum ini akan sangat berubah, hukum masyarakat. Sehingga orang Barat sekarang mereka merasa maju. Mereka membuat sebuah aturan baru. Dan itu dihantamkan ke masyarakat. Sehingga apa yang dulu tampak normal, sehingga sekarang tampak sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Apalagi ada kelompok feminisme, ada kelompok apalah yang mereka sebut. Sehingga ada kelompok juga untuk kaum gay yang kitab apapun tidak pernah mengancap itu normal, tapi sekarang oleh pemikiran-pemikiran yang hukum masyarakat itu dianggap sesuatu yang normal. Sehingga ada dua gereja, ada kelompok yang bisa menikahkan homo dengan homo, lesbi dengan lesbi. Ini hukum masyarakat. Hukum masyarakat akan selalu berubah dengan kondisi hukum dunia. Ini memang sudah kompakan. Dan dunia hanya akan memelihara anak-anak mereka. Otomatis anak-anak mereka juga akan memakai hukum dunia, hukum masyarakat. Tetapi anak-anak akhirat, dia akan memakai hukumnya Allah. Tidak akan pernah berubah mulai Nabi Adam sampai nanti. Tetapi dia akan dilepas oleh dunia karena bukan anaknya. Karena dia dianggap anak akhirat. Sehingga kadang-kadang kalau makanya kenapa Rasulullah menyarankan kita jamaah, karena musuh kita lebih dari satu. Jadi dunia sendiri akan menjadi musuh kita, iblis sendiri akan menjadi musuh kita, iblis dan dunia akan berkompak juga jebak kita, belum bentuk manusia lainnya yang akan jebak kita, belum manusia berubah jin atau jin berubah manusia yang juga akan jebak kita. Lima. Kita sendiri. Salah satu cara untuk memenangkan pertandingan ini di dunia dan di akhirat hanya dengan sistem jamaah. Jadi kalau kita jamaah, kita hanya kuat di masjid, percayalah, setan gak akan mengganggu kita, iblis, dunia, pada saat kita di masjid. Tetapi begitu kita keluar dari sholat, di situ kita banyak. Kalau jamaah hanya untuk di masjid. Dan itu gak usah kita bantah, sudah terbukti. Karena kita hanya berjamaah. Dan memang pada sholat-sholat lima waktu, gak mungkin lah. Pada saat kita sholat, ada orang telanjang, ada orang ajak nyuri, kita gak mungkin melayaninya. Tapi keluar dari sholat, disitulah. Kalau kita gak berjamaah, kita pasti ajak. Jadi kita yang harus bisa mengontrol dunia, kita harus bisa mengontrol syahwat kita sebelum menjadi setan. Karena sama-sama sin sebenarnya, sesuatu yang tampak jelas. Sehingga kalau dengan kita bisa mengontrol syahwat kita, belum sampai menjadi setan, sehingga iblis tidak bisa meneruskan. Dan dengan cara semacam itu syahwat, dunia kita juga akan bisa kita kontrol. Tapi begitu ini lolos, satu langsung berubah menjadi lima. Nah ini bisa dikonter dengan sistem jamaah, di mana kita bisa saling bantu, kita bisa saling ingatin. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisawtar. Itu kita bisa selamat. Jadi, kita balik ke Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman berkumpul dengan jin, Nabi Sulaiman diberi oleh Allah dunia, tetapi karena Nabi Sulaiman bisa mengontrol, sehingga dunia dan jin yang bisa, yang harus ngalah. Buktinya apa? Walaupun Nabi Sulaiman diberi perbendaharaan segitu luasnya, istilahnya kuncinya dunia ini sudah diberikan, ternyata makannya Nabi Sulaiman itu adalah dari pelep daun kurma yang dianyam untuk menjadi keranjang. Itu makannya. Tidak pernah mengambil dari Baitul Mal untuk makan. Kalau keranjangnya laku ya, Nabi Sulaiman makan. Kalau enggak ya berarti puasa. Dunia tidak bisa mengatur Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman yang bisa mengontrol dunia. Mama yang seperti sampai tadi, di menurut keadaan artinya kaya. Ya. Nah, isinya banyak. Ya. Sekarang katakan tadi, ya untuk makan pribadinya dari menjual anyaman, ya, atau dari kirik, ya, dari menjual kirik, itu bukan senang. Pasnya sudah tambah tahu. Saya bilang apa? Untuk Nabi Sulaiman ya. Bukan keluarga Nabi Sulaiman ya. Khusus untuk Nabi Sulaiman tahu. Ini ilmu ini didapat dari bapaknya. Daud. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dapat ilmu ini dari Allah lewat malaikat karena disindir. Kebiasaan Nabi Daud adalah tiap malam pasti keliling menyamar untuk menanyakan rakyatnya bagaimana tanggapannya terhadap raja mereka. Nabi Daud sendiri. karena memang Nabi Daud diberi Allah ilmu, bisa untuk mendistribusikan segala sesuatu sehingga masyarakatnya bisa makmur rata, ya. Tidak ada yang sampai kelaparan, tidak ada yang gini. Sehingga kemana-mana Nabi Daud keliling, bagaimana rajamu? Top Markotop. Bagaimana rajamu? Top Markotop. Sehingga suatu malam, Nabi Daud ketemu malaikat yang menyamar sebagai warga masyarakatnya. Bagaimana Nabi Daud? Bagaimana raja Nur kamu? Dia baik. Ternyata ada embel-embel tetap. Nabi Daud tertarik, tetapi apa? Sayangnya dia masih makan dari baik. Nabi Daud tergugah, kewaget, pulang ke kerajaannya, masuk ke mihrab, nangis, minta kerjaan sama Allah. Bagaimana akan nggak makan dari itu? Akhirnya oleh Allah Nabi Daud diberi ilmu mengolah logam, sehingga dengan bisa mengolah logam Nabi Daud akhirnya mempunyai gambar hasil yang itu bisa dinikmati. Dan ini ditegaskan juga oleh Rasulullah, ternyata para nabi itu tidak boleh makan dari hasil zakat. Para nabi hanya boleh diberi dengan hadiah. Jadi zakat kita tidak boleh diberikan kepada ahlul bait mati. Tapi kalau kita punya sesuatu, kita memberikan hadiah ke mereka, mereka boleh menerima. Nah, ternyata ini memang sudah aturan memang dari permulaan. Sehingga pada saat zamannya sahabat-sahabat, kita dengar kalau Al-Farisi, gubernur mana, Syria atau apa, dia sama sekali gak mau ngambil dari aturannya. Dia akhirnya menjadi apa? Kuli pasar, ya. Sehingga ada salah tangan, suruh ngantar barang, dia mau ngasih upeti ke gubernur, ternyata yang bawa gubernurnya sendiri, sampai di kantor gubernurnya, disuruh naruh, dia mau ketemu siapa gubernur, ternyata gubernurnya yang ini bisa dibayangkan. Abu Bakar juga dia nggak mau. Umar sangat hati-hati sekali. Kita sering dengar acaranya, ceritanya dia. Urusan pribadi atau urusan negara, begitu pribadi, lampu langsung dimatikan. Karena itu ini. Tapi, ini Solo. Karena itu enak. Karena kita nggak bisa ngomong Solo. Kenapa? Di situ ada pusat cahaya yang sangat terang. Di situ ada Rasulullah, sehingga orang bisa langsung ketemu dengan sumber cahaya, sumber nur. Nah, di sini kita kan gimana ya, antara kenal nggak kenal dengan Rasulullah, sehingga akhirnya kita dengan keimanan dan dengan pikiran kita dilengkapi dengan kita baca-baca hadis, silakan. Dikombinasikan dari sekian banyak hadis, dari sekian banyak aturan Allah, sehingga kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan tanpa harus melanggar rambu-rambu yang telah disunahkan oleh Allah. Berarti gratifikasi itu sebenarnya halal, ya? Hadiah, kan? Gratifikasi itu halal. Halal. Kalau tidak ada niat. Embel-embel. Sehingga pada saat ada pemungut cukai pada zamannya Rasulullah, dia memungut zakat, ada orang memberi gratifikasi. Rasulullah enteng aja jawab. Pak, kalau kamu nggak diberi jabatan sebagai pemungut zakat, kira-kira orang itu ngasih kamu apa enggak? Ya enggak Rasulullah. Itu. Nah, inilah kalau kita berpegang kepada hukum masyarakat, hukum dunia, kita akan mencari cara untuk melegalkan hal tersebut. Tapi kalau kita berpegang kepada hukumnya Allah, bagaimana caranya itu kita tetap aman dari rambu-rambu. kalau itu memang kita pertemanan baik, Pak, ini loh Pak, aku duwe kendaraan luruh, sing situ kayak sampean, si, iki bener-bener nyekai seneng, apa mergo aku dadi pejabat saiki? Oke gak, aku memang seneng ya sampean Pak, aku salut. Berarti sampean sune ono apa-apa njaluk tolong, nek iku memang salah aku gak wani lho nulungi. Iya wes, deal deal, silakan. Tapi begitu orang itu ngundat-ngundat. Tanggal enggak? Sehingga itu saya lihat. Saya lihat di kantor. Pada saat seseorang memberikan hadiah atau bantuan, hadiah tersebut akan dibiarkan dulu selama satu tahun. Sehingga kalau hadiah, biasanya hadiah ini yang dari, yang hubungannya dengan pemerintah atau pejabat. Waktu itu saya tahu dari Menteri Koperasi atau apa, anaknya diterima, Nazar nyumbang sekitar 400 juta. Ternyata, oleh pihak kantor dana ini nggak langsung dipakai. Di standby dulu. Ternyata sebelum satu tahun, anak dari menteri tersebut terpaksa harus dikeluarkan dari kontrol karena sesuatu hal. Dan orang tuanya dipanggil balik. Pak, ini uangnya masih utuh. Silahkan kalau diambil. Jadi kontrol nggak mau uang ini ada embel-embel dengan anak-anak. Oh, anakku ditokno kok duit tinggi. Sehingga anaknya memang harus keluar. Nggak tahu lah itu urusan internal administrasi atau nggak naik atau apa terserah. Kalian plus angpaunya. Sanggup nggak? Ini memakai aturan Allah untuk bisa mengatur dunia. Nggak ada masalah kan ternyata. Selama tidak melanggar rambu-rambu. Lo gak bisa. Rezeki kata Allah. Jodoh mati rezeki itu urusan Allah. Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Jadi kalau kita sudah ngomong, ojo mana yang golek sing halal? Sing haram ya lo angel. Maka dia akan saya ngomong, hidupnya akan susah. Kerja diamini. Karena Allah tergantung persangkaan hambanya. Jadi hati-hati, memang kita harus hati-hati di sini. Allah itu tergantung persangkaan namanya. Jodoh mati rezeki itu udah urusan Allah. Kalau kita memang nggak takut sama sekali, Allah akan menampakkan dengan benar-benar real sesuatunya. Jadi, ini adalah sebagai tuntunan juga bagaimana kalau kita sudah menginjak aturan akhirat, walaupun Nabi Sulaiman diberi dari kunci dari dunia, ternyata Nabi Sulaiman ini bisa memanage ya, bisa mengatur kemakmuran untuk baik keluarganya maupun masyarakatnya. Dalam hal ini ada lingkungan. Jadi di sini adalah ini kita jangan lihat. Ini untuk imam. Ini untuk bapak-bapak. Sehingga kalau kita berkata lagi bagaimana konsistensinya ayat-ayatnya Allah. Kita lihat Rasulullah. Istri Rasulullah tidur di kamar. Istri Rasulullah tidur di tempat tidur yang layak. Tapi ternyata Rasulullah sendiri tidur di galeran sehingga pada waktu Rasulullah bangun ada macam-macam. Sehingga itu yang membuat Umar menangis. Kan? Raja Heraklius begitu mewahnya, Raja Heraklius tidur di tempat yang enak. Kenapa kok ya Rasulullah? Pimpinan dari Umar. Rasulullah ternyata cuma tersenyum. Tapi ternyata setelah saya pelajari, ternyata apa yang dicontohkan tidurnya Rasulullah, walaupun kelihatannya nggak layak, ternyata itu yang dilakukan oleh orang-orang Cina, terutama untuk yang mempunyai ilmu pandai kungfu, kungfu, sehingga mereka bisa sehat, atau juga para biksu, di mana mereka tidur di padatan dengan sedikit ganjalan di kepala. Dan itu ternyata ada hubungannya dengan sudur dan sot-sot, sehingga semuanya harus sejajar. Dan ini sangat baik untuk laki-laki, bukan ibu-ibu. Sehingga apa yang dicontohkan Rasulullah, itu sangat baik untuk para laki-laki. Nabi Sulaiman konsisten semuanya, sederhana untuk diri mereka sendiri. Tapi ternyata apa yang dicontohkan kesederhanaan ini adalah bagus untuk fisik kita. Siapakah laki-laki yang paling kuat? Rasulullah. Tapi siapakah rata-rata para nabi? Mereka rata-rata orang yang kuat. Dan kenapa kita nggak mempelajari pola hidup mereka? Tapi karena nabi rata-rata laki-laki, berarti ini secara struktur fisiologis adalah untuk laki-laki. Adapun untuk kaum perempuan, ya berarti boleh-boleh menikmati apa yang dicontohkan oleh istri Nabi. Entah itu Aisyah, entah itu Dija, entah siapa terserah. Tapi yang pasti memang karena perempuan itu tempatnya berbeda untuk laki. Dan ternyata setelah saya sendiri mempraktekkan dengan tidur lurus, dalam kondisi capek apapun ternyata tulang-tulang bisa. Jadi ada kesinambungan antara apa yang diajarkan Rasulullah, khususnya utama apa umumnya oleh para nabi, dengan ilmuwan atau ulama atau praktisi di dalam dunia kesehatan maupun ilmu-ilmu lainnya. Ternyata ini men. Tapi karena kadang-kadang kita melihat hukum masyarakat, hukum dunia, sehingga apa yang sebenarnya disediakan untuk perempuan, laki-laki, ikut-ikut. Sehingga bukannya mendapat kebaikan, tapi justru malah sakit. Yang seharusnya dia bisa menjadi imam, sebagai laki-laki, sebagai orang yang kuat, akhirnya dia cenderung sebagai orang yang lemah. Enggak, jangan-jangan kalau anu, sebaiknya ada naik matra. Karena dinginnya naik. Jadi ini banyak yang karena segala sesuatunya telah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman dan dia bisa melaksanakannya, dan ini memang sebuah sunatullah sesuai dengan namanya. Makanya Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan antara nabi. Dalam artian apa? Semuanya bisa dipelajari pola hidupnya, semuanya bisa dipelajari pola pikirnya, sehingga dari jumlah sekian miliar manusia ini tidak akan lepas dari contoh-contoh jumlah nabi, sehingga kita mau disifatkan Allah kepada siapa, kita lebih mudah untuk. Kalau semuanya pasti ngefans kepada Muhammad, pasti. Tapi sifat manusia beda-beda, sehingga kita bisa men-split kemana yang paling mudah untuk diri kita. Setelah kita bisa men-split ke situ, baru kita menuju kepada Rasulullah. Itu ajarannya semua sama Tauhid. Tapi yang pasti itu untuk fans, untuk sifat kita. Tapi untuk masalah akidah tetap tidak ada alasan, tidak ada hal lain. Quran dan hadis itu untuk keilmuannya, tapi untuk fisik, untuk sifat, kita mungkin bisa mengacu kepada sahabat atau nabi, dari situ baru kita menuju ke sumber dari sumber segala sesuatunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya kepada Allah. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini nih. Wah. Ini jelas.